أربعة ثلاثة اثنان واحد. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi Pak, orang Indonesia itu hampir tidak pernah punya pengalaman terhadap kemurnian. Hampir tidak pernah ketemu orang murni. Jadi cara berpikirnya itu, cara berpikir dan nalurinya itu naluri yang tidak percaya kepada kemurnian. Jadi angel kok percaya ana wong kok tenanan ki angel, mesti dianggap ana pamrihe. Orang kok ngumpulin orang begini tiap bulan ini mesti arep mobilisasi, mesti nduwe maksud apa-apa. Kan begitu. Kadang-kadang jamaah sendiri juga tidak percaya, untuk apa toh giniin tiap bulan di mana-mana lagi. Besok ditambah lagi di Surabaya namanya Bang-Bang Wetan. Abang-abang wetan karena sekarang sedang lingsir pengi. Ini miturut gidalang. Untuk apa semua? Ya untuk itu, ya mau copat syafaat untuk apa? Ya untuk mau copat syafaat ini. Tidak untuk yang lain. Jadi begitu selesai mau copat syafaat, mas syafaat ya kita pulang, terus nanti bulan depan kita kesini lagi. Ya itu, memang untuk itu, tidak untuk mobilisasi, tidak untuk ngincer kekuasaan, tidak untuk ngincer apa-apa. Dan orang tidak percaya. Yang sekarang harus dipopulerkan justru adalah yang punya pamrih, punya pamrih. Kalau kampanye politik itu kan jelas ngomong kedaulatan, ngomong rakyat kesejahteraan, ini janjani lah, ini ngarep golek duit-duit.